Dan berikut ini penyanyi kasino akan membawakan sebuah lagu Black Dog. Aku baca kembali gue. Gue gak bisa nyanyi. Gue ambil tanpa paus. Pisuwe oleh jamu, jamu pisang, godongnya telo. Pisuwe tak ketemu, ketemu pisang, kini gelo. Ini bukan Black Dog. Ini si Black Liong.